كأنها موعظة مودع. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami, kepada para sahabatnya, dengan nasihat yang balighah, yang mendalam, di hati-hati para sahabatnya, sehingga mereka menangis mendengarkan nasihat tersebut, wasiat tersebut, dan hati-hati mereka yakni menjadi sedih. Ya. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat orang yang sudah mau berangkat, sudah mau pergi, sehingga dia menasihatkan kepada orang-orang yang mau ditinggal. Apa ini isi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan yang singkat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan jadi tiga atau empat nasihat penting. Fa'usini ya Rasulullah, kalau begitu hendaknya engkau mewasiatkan kepada kami wahai Rasulullah, karena sebentar lagi engkau akan pergi. Karena seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Qala usikum bitaqwallah. Yang pertama, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i watta'ah. Dan wasiat yang kedua, hendaknya kalian mendengar kepada pemimpin kalian, mendengar kepada ulatul amr kalian, orang-orang yang diberi kekuasaan memimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak, ya, hamba sahaya, dalam riwayat lain ini dari negeri Ethiopia yang berkulit hitam. Walaupun kalian seandainya dipimpin oleh orang yang rendah di antara kalian, ya, yang sesungguhnya ini menurut kalian tidak pantas memimpin kalian karena kastanya rendah, kedudukannya rendah di mata kalian, tetap kalian wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sungguhnya barang siapa hidup di antara kalian memiliki umur yang panjang, fa sayara ikhtilafan katira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha min nawajib. Maka da'ya kalian wajib atas kalian ketika melihat perselisihan tersebut di sana sini, wajib untuk kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku yang aku tempuh. Dan jalannya ini para khulafa ar-rasyidin, para pengganti, para pemimpin yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah. Dan hati-hati kalian dari muhdatsat, ya, perkara-perkara baru dalam agama ini, ya, yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena sungguhnya setiap perkara baru itu dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah bid'ah yang harus kita jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini ada empat perkara, empat nasihat yang wajib kita perhatikan. Yang pertama adalah nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat untuk senantiasa ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita, ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya hakikat takwa itu an taj'al bainaka, ya, engkau menjadikan antara dirimu, ya, dengan, ya, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wiqayatan, ya, yaitu penjaga atau perisai atau tameng yang membentengi engkau dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam penjelasan yang lain, yaitu engkau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, anta'amal bita'atillah ala nurim minallah. Engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui yakni Al-Qur'an dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hakikat yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Itulah hakikat yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya di mulut, bukan hanya di lisan dengan mengatakan saya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi takwa yaitu dalam praktek, dalam amalan. Ya, ibaratnya seseorang ketika diberitahu bahwa di jalan ini ada rintangan-rintangan yang harus dilewati bagi orang yang ya ingin melewati jalan tersebut ya untuk sampai di ke tujuan atau ke daerah seberang, maka jika dia ingin melewati jalan tersebut, dia harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai ini tertusuk duri, jangan sampai tertusuk paku, jangan sampai ini ya, tenggelam misalnya ya, di air. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Menyelamatkan dirinya. Ya. Apakah misalnya dia mencari jalan lain, tidak melewati jalan yang berbahaya tersebut, atau dia melewati jalan tersebut dengan dalam kondisi ini sangat ekstra hati-hati, ya, sangat berhati-hati ini supaya tidak terkena dengan bahaya yang ada di jalan tersebut. Demikian pula ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk bagaimana caranya ini dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa dan maksiat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam banyak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang diseru, yang diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang yang munafik, bukan orang-orang fasik, ya. Tapi yang disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah orang-orang yang beriman. Walaupun dia sudah punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala, namun terkadang dia khilaf, dia lupa, dia lalai, sehingga dia dengan tidak sadar jatuh dalam dosa dan maksiat. Oleh karena itu ketakwaan itu adalah suatu perkara yang sulit, kecuali bagi orang yang senantiasa diberi petunjuk, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqat. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa, bukan hanya di lisan, tetapi juga dalam praktek, dalam amalan. Seorang yang bertakwa harus betul-betul yakni memperhatikan dirinya, jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal wafat kecuali dalam keadaan kalian ini muslim, ya, pasrah, ya, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai momen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa perkara takwa adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap hamba. Suatu ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, ausini. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Nasihat yang singkat tapi padat, yang bisa ini masuk ke dalam hati, bisa langsung dipahami oleh seorang hamba. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haitsuma kunta, di mana pun engkau berada. Ya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pun engkau berada. Di sini ada pelajaran penting bagi kita, bahwa ketakwaan itu bukan hanya ketika kita bersama dengan orang lain, ya. Ketika kita ini bersama orang-orang yang bisa menegur kita, bisa memberi nasihat kepada kita. Bisa mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak. Bahkan takwa itu juga harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Karena kebanyakan orang kalau dia bersama orang lain dia malu-malu berbuat dosa. Ya. Malu melakukan ya perkara ini perkara itu yang bisa menjatuhkan martabat ya dan wibawa dia. Tetapi kalau dia dalam keadaan sendiri maka dia dengan mudah ya tanpa terkendali melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat, bahkan perkara-perkara yang bisa ini menjatuhkan ya moral dia, menjatuhkan wibawa dia, bahkan menjatuhkan yakni agama dia, bahkan menjatuhkan keyakinan dia. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun engkau berada. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan yang kau yakni memperlakukan manusia bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Karena dengan demikian, ya, jika engkau seorang dai yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan ilmu, maka akan dengan mudah ini diterima ilmumu apa yang kau sampaikan. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu kita wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam Al-Qur'an di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian yaitu dari kaum muslim. Kita wajib untuk mendengar dan taat kepada mereka dengan catatan yang selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ketaatan kepada mereka, selama mereka ini tidak melakukan perkara memerintahkan kepada yang perkara dosa dan maksiat, itu akan mendatangkan yakni keberkahan, akan mendatangkan yakni keamanan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sebaliknya kalau sebuah masyarakat rakyat ya, tidak senang kepada pemerintahnya, tidak senang kepada penguasanya, karena tidak satu visi, tidak satu misi, maka akan menimbulkan ya ini kerusakan di sana sini, bahkan bisa ini menimbulkan ini pertumpahan darah di tengah-tengah yakni kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kaum muslimin bahwa akan datang yakni penguasa-penguasa yang memimpin kalian, ta'rifuna wa tunkirun, kalian yakni mengetahui dan kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kalian mengetahui dan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ini punya banyak kezaliman. Mereka punya banyak kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, maka apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, isma'u wa ati'u. Rasulullah mengatakan hendaknya kalian ini mendengar dan taat. Ya. Mendengar dan taat selama ini mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Selama mereka ini masih sholat, masih puasa, masih melakukan rukun-rukun Islam lainnya. Ya, dan riwayatnya ini hatta taru kufran bawah, sampai kalian ini melihat kekufuran yang nyata pada mereka. Nah, kita wajib untuk senantiasa ini taat kepada walul amr. Kalau kita melihat yakni kemungkaran pada mereka, bukan berarti yakni kita diam. Tidak. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ini aturan-aturan. Ya. Aturan-aturan yang baku. Ya. Yang perlu kita jalani supaya kita ini selamat dari berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau yang melihat kemungkaran pada penguasamu, falyakhudh biyadi. Ya, maka hendaknya dia mengambil tangannya. Ya, menasihatinya dengan apa? Dengan diam-diam, dengan yakni tertutup, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menasihati yakni penguasa mereka di jalan-jalan, ya, di trotoar-trotoar, ya, di jembatan-jembatan, ya, di tempat-tempat yang di keramaian. Ini bukannya menyelesaikan yakni permasalahan, bukannya ya meredam api fitnah, tetapi yakni malah tambah mengobarkan yakni fitnah, perselisihan, fitnah, perpecahan di tengah-tengah kaum muslim, yang mengakibatkan yakni kebencian terhadap penguasa mereka. Ya, kebencian terhadap penguasa mereka, akhirnya ini terjadilah berbagai macam yang kerusakan di sana sini. Ya, fasilitas-fasilitas umum dirusak, kemudian ya jalan-jalan macet, kemudian apalagi ya, nah bahkan ini bisa mengakibatkan ini pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ini akibat dari tidak mengindahkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa kalian akan melihat perpecahan di sana sini. Dan itu adalah suatu sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah ini ketentuan tersebut, ketetapan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna mukhtalifina." Dan mereka ini manusia itu akan senantiasa berselisih, bertikai, berpecah. Illa man rahim rabb. Kecuali orang yang di rahmati, dikasihi oleh Tuhanmu. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah, perselisihan, berbagai perpecahan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah. Ya. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi dahulu itu telah berpecah belah, berselisih ya, dalam 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara juga berselisih menjadi 72 golongan. Ya. Waftaraqat hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan berselisih menjadi 73 golongan. Ya. Kulluha finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah di neraka, illa wahidah, kecuali ini satu golongan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan 14 abad yang lalu bahwa umat beliau juga akan mengikuti langkah mereka. Langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh yakni bersedih hati. Ya. Sedih melihat kondisi kaum muslimin ya, berpecah di sana sini. Bahkan terkadang dalam satu muslim yakni terbagi kelompok. Ya. Apalagi ini tengah-tengah masyarakat, apalagi di suatu wilayah yang besar. Ya. Karena itu adalah sudah menjadi sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana ini menyelamatkan diri kita dari perpecahan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi. Ya. Bukan hanya mengabarkan begitu saja bahwa umat ini akan berpecah. Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ini solusi untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari perpecahan tersebut. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Nanya kalian ini berpegang dengan sunnahku, jalanku. Jangan kalian ini melenceng dari jalan tersebut. Barang siapa melenceng dari jalan tersebut, maka dia akan berpecah. Akan berselisih. Ya. Dan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu. Ya. Jalanku adalah jalan yang lurus. Ya. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus untuk sampai ke surga. Tidak berbelok-belok. Maka hendaknya kalian mengikuti jalan tersebut. Ya. Kalian ini mengikuti jalan tersebut, jangan mengikuti jalan ke kanan, ke kiri. Ya. Tapi hendaknya kalian mengikuti ini jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ya. Ikutilah dan jangan kalian ini mengikuti jalan-jalan yang ada. Jalan-jalan yang menyempal, yang menyeleweng. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa ya, di sisi kanan dan sisi kiri jalan yang lurus tersebut ada syaitan. Ada syaitan. Ya. Nah, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Man ajabahum qadhafu. Barang siapa yang mengikuti ya, mengikuti yang langkah mereka, mengikuti seruan mereka, mengikuti yang seruan syaitan, maka syaitan tersebut akan menenggelamkan dia, akan menyesatkan dia, akan menyimpangkan dia dari jalan kebenaran. Naam. Du'atun ala abwabi jahannam. Rasulullah mengatakan, yaitu di sisi kanan dan kiri jalan lurus tersebut ada du'atun, ada da'i-da'i. Ya, artinya doa itu penyeruh yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan neraka jahannam. Ya, mengikuti ini jalan neraka jahannam. Barang siapa mengikutinya, maka mereka akan menjatuhkan, menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Maka kita harus hati-hati dalam menempuh jalan yang lurus tersebut. Jangan ke kanan dan ke kiri. Jangan mencela-mencela istilahnya. Jangan yakni menjadi bunglon. Ya. Jangan menjadi bunglon. Ya. Naam. Kita harus yakni tegas dalam mengikuti jalan yang lurus. Ya. Untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan apa? Yaitu hendaknya berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ya. Sunnah beliau. Dan jangan menyelisih sunnah. Ya. Naam. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bidah. Hendaknya kalian yakni berhati-hati dari perkara-perkara baru yang menyelisih sunnah. Ya, menyelisih apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya, karena setiap perkara baru itu adalah perkara bid'ah ya dalam agama ini. Ya. Nah, yaitu setiap amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dianggap sebagai bagian dari agama ini, itulah adalah hakikat kebid'ahan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya ini tertolak. Walaupun dia niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan tersebut, tapi namanya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus ada, harus terpenuhi ini dua syarat. Ya, namanya amalan saleh itu adalah amalan yang terpenuhi dalamnya dua syarat. Yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu mengikuti yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ya ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka ya hendaknya dia beramal saleh, ya beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas, tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua adalah harus yakni amalannya saleh. Apa amalan saleh itu? Ditafsirkan oleh ulama kita yang adalah Al-Imam Fudhal bin Iyad, yaitu aswabuhu. Nah, amalan saleh itu adalah ya, adalah amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling aswawa, ya, yang paling benar. Kalau ikhlas ini jelas. Apa itu aswab? Yaitu yang mengikuti yakni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti yakni ajaran beliau yang telah dia contohkan kepada para sahabatnya. Dengan demikian ini amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.